bareng New Primadona, jika ada Endes Audio Pandu Yo. Video Shooting, terima kasih. Asik. Buat semua kalita, sukses selalu. Panggung, terima kasih. Luar biasa, sukses. Sorry ya, Tan, gue tak anggap mati. Merasa boleh aku mana? Aku sebagian yang ini karo yang nyarku. Salam balik, kanggo koe, sing tau nek. Ya bisa ya. Piye kabarmu saiki? Apa lo? Oh, baik, segelikan. sudah bawa lagu bahasa di